Yang pertama segera hadir untuk Anda, Nena. Nena, tepuk tangannya mana dong? Ong keplok lu mek titik tok ae. Nena Fernanda Monata. Terima kasih.